بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin finnar. Ayuhal ikhwah, a'azani Allah wa iyyakum, baik hadirin jamaah Masjid Al-Furqan Jalan Jurang Bandung, ataupun para pendengar radio Roja, baik Roja Cilengsi, Roja Bandung, Roja Berau, Roja Tanjung Pinang, Roja Lampung, Roja Pontianak, juga Radio Rai Padang dan Albayan Cianjur, juga para pemirsa TV Roja di mana saja Anda berada, juga para pendengar melalui streaming radio manapun yang juga ikut mengikuti kajian di sore hari ini. Alhamdulillah, kita kembali dipertemukan oleh Allah untuk melanjutkan bahasan tentang bab khauf, bab tentang takut. Jumat yang lalu kita sudah membahas sebuah riwayat dari Abu Sa'id bahwa di antara tanda-tanda lemahnya keyakinan adalah mencari keriduan manusia dengan cara-cara yang membuat Allah murka, juga memuji manusia atas rizki yang Allah berikan kepada kita melalui manusia tersebut, dan mencela manusia karena mereka tidak memberikan sebagian rizki yang Allah berikan kepada mereka, tidak mereka salurkan kepada kita. Itu semuanya sudah kita terangkan. Kita lanjutkan dengan hadis yang berikutnya. Hadis ini diterima dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, bahwa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Man iltamasa ridallah bisakhatin nas radhiyallahu anhu wa arda anhu an-nas, wa man iltamasa ridan nas bisakhatillah sakhatallahu alaihi wa askhata alaihi an-nas." Rawahu Ibnu Hibban Sahihihi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa orang yang mencari keriduan Allah dengan cara-cara yang membuat manusia murka, manusia marah, manusia benci, manusia tidak suka, maka Allah akan ridho kepada orang itu, dan Allah pun akan membuat semua manusia ridho kepadanya. Dan barang siapa orang yang mencari keriduan manusia dengan cara-cara yang membuat Allah murka, Allah akan murka kepadanya dan Allah pun akan membuat manusia murka juga kepada dia. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibn Hibban dalam kitab Sahihnya. Dan hadis ini sahih sebagaimana kesahihannya dijelaskan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dalam kitab Sahih Al-Jami'. Hadisnya nomor 6097 dalam Sahih Al-Jami'. Ketika menerangkan hadis ini, berkata Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, yang dimaksud dengan manil tamasa, siapa orang yang iltimas? Iltimas artinya mencari. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya kapan Lailatul Qadar itu turun, beliau menjawab iltamisuha fil ashar. Iltamis Lailatul Qadar itu di 10 hari terakhir. Iltamis maknanya adalah mencari, carilah dia di 10 hari terakhir. Itu makna iltimas. Siapa orang yang mencari ridho Allah? Maksud ridho Allah di sini adalah sebab-sebab teraihnya keridhaan Allah. Siapa orang yang mencari sebab-sebab keridhaan Allah, ya, dengan membuat dengan perkara-perkara yang membuat manusia marah, manusia tidak suka, manusia menjadi benci, sentimen ataupun sinis. Contohnya apa? Banyak syariat Allah ini yang apabila kita lakukan membuat Allah ridho, tapi membuat banyak orang menjadi panas kuping, menjadi kebakaran jenggot, menjadi tidak suka, benci, bahkan mungkin memusuhi kita. Contoh yang nyata adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Ketika ada orang yang melakukan kemungkaran, lalu kita larang dengan cara sebaik-baik cara, sesuai dengan yang Allah syariatkan, sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam, dengan kelemah lembutan, dengan cara-cara yang disesuaikan dengan situasi dan keadaan, tanpa melanggar norma syariat. Maka biasanya tidak semua orang suka terhadap amar ma'ruf nahi mungkar yang kita lakukan, karena buruknya karakter orang itu, bukan karena buruknya cara kita beramar ma'ruf nahi mungkar. Jangankan kita, bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai manusia terbaik dengan cara dakwah terbaik, apakah semua seruannya disukai oleh orang? Tidak. Banyak yang membencinya, banyak yang memusuhinya, baik ketika menyuruh orang berbuat ma'ruf atau melarang orang dari berbuat mungkar. Maka semuanya itu merupakan perbuatan yang menyebabkan ridho Allah teraih, tapi banyak manusia yang benci kepada pelaku amar ma'ruf nahi mungkar ini. Bahkan sekarang ini berkembang karena sentimen manusia terhadap sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal pelaksanaan dari sunnah itu tidak mengganggu dan tidak merugikan mereka. Sentimen mereka muncul. Sentimen terhadap sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti laki-laki yang memelihara jenggotnya, seperti para laki-laki yang mengenakan celana atau gamis atau sarung di atas mata kaki, seperti para wanita yang menutup seluruh auratnya, itu tidak merugikan dan tidak mengganggu siapapun. Tapi karena rasa sentimen mereka terhadap sunnah, mereka menunjukkan ketidaksukaannya terhadap pelaksanaan dari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut dengan cara mencibir, dengan cara berisyarat dengan makna yang menghinakan, merendahkan, memojokkan, atau kadang dengan omongan yang nadanya maknanya mencela. Karena berjenggot disebutlah kambing, karena tidak isbal alias ngatung disebutlah kebanjiran atau kekurangan bahan. Yang itu tidak pernah mereka katakan, tidak pernah mereka lakukan kepada wanita-wanita yang ketika memakai pakaian itu super minim. Tidak pernah sentimen, malah senang. Tidak pernah mengatakan itu kayaknya kekurangan bahan, enggak. Itu kayaknya kegerahan, enggak. Atau ungkapan mereka kepada akhwat yang menutup seluruh tubuh dengan pakaian warna hitam, itu ada ninja lewat. Kadang-kadang N-nya diganti dengan T. Dan itu merupakan pelecehannya. Karena apa? Bukan karena mereka merasa terganggu dengan hal itu, tapi karena sentimen. Siapa orang yang mencari ridho Allah sekalipun membuat manusia jadi sentimen, jadi benci, jadi tidak suka, jadi melecehkan, apa akibatnya? Radiyallahu anhu wa ardo anhun nas. Allah akan ridha kepada orang itu dan Allah akan membuat orang-orang lain ridha kepadanya. Dan ini kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, wa hadha zahir, ini real, ini nyata. Karena apa? Fa idzal tamasal 'abdu ridha rabbih bi niyatin shadiqah radhiyallahu anhu li'annahu akrama man 'abadahu wa arda 'anhu an-nas. Karena apa? Karena siapa orang ya hamba yang mencari ridha Allah dengan niat yang benar, Allah akan ridha. Karena Allah akan memuliakan setiap hamba yang beribadah kepadanya. Dan Allah akan mengkondisikan hati manusia juga untuk ridha kepadanya, untuk suka, untuk senang, untuk mencintainya. Ingat bahwa sudah sering kita singgung, hati manusia itu diatur oleh Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wasalam, inna quluba bani Adam baina usbu'aini min asabir rahman ka qalbi rajulin wahid yuqallibu kaifa yasha wa yusarrifu kaifa yasha. Sesungguhnya hati-hati bani Adam, hati seluruh manusia itu berada di antara dua jari, di antara jari-jari Allah seperti satu hati. Lalu Allah bolak-balikan itu hati sekehendak Allah. Hati semua manusia dibolak-balikannya itu oleh Allah. Termasuk dikondisikannya hati seseorang untuk benci, untuk cinta, itu oleh Allah Azza wa Jalla. Bukan diatur, direkayasa oleh manusia. Manusia mah tidak bisa mengatur hati diri kita sendiri, enggak. Apalagi mengatur hati orang lain dengan cara diprovokasi, ya, dihasut, dikompor-kompori. Enggak. Orang tidak bisa mengatur hatinya sendiri, apalagi hati orang lain. Karena antara hati seseorang dengan orang yang memiliki hati itu oleh Allah dihalangi, disekat, sehingga setiap orang tidak bisa mengatur hati masing-masing. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbih wa annahu ilaihi tuhsyarun, dalam surah Al-Anfal ayat yang ke-24. Ketahuilah bahwa sungguhnya Allah menyekat, Allah menghalangi, Allah menghijab antara seseorang dengan hatinya, sehingga orang itu tidak bisa mengatur hati mereka sendiri. Lalu siapa yang mengaturnya? Allah. Yang membolak-balikannya? Allah. Apakah orang itu memiliki kehendak, keinginan terhadap sesuatu? Itu bukan ikhtiar sendiri, tapi Allah yang memberikan kehendak untuk apapun kepada hati orang itu. Surah At-Takwir ayat yang terakhir Allah menyatakan, "Wa ma tasya'una illa ay yasha' Allah Rabbul alamin." وَمَا يَذْكُرُونَ إِلَّا أَيَّشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. Tidaklah kalian berkehendak, kalian tidak akan memiliki keinginan apapun kecuali Allah yang menginginkan kalian memiliki kehendak seperti itu. Allah yang memberikan. Tiba-tiba saja kita ingin sholat, tiba-tiba kita ingin ngaji, tiba-tiba kita ingin sedekah. Keinginan itu Allah yang memberikan sebagai anugerah Allah kepada orang itu. Termasuk tiba-tiba kita membenci atau menyukai orang lain. Allah yang mengaturnya. Apakah termasuk juga kehendak keinginan untuk berbuat buruk? Tiba-tiba ada keinginan dalam hati kita untuk bergibah, untuk berdusta, untuk nipu orang, untuk memfitnah orang. Ada muncul keinginan. Apakah keinginan itu juga pemberian Allah? Iya. Karena Allah secara umum berfirman, "Wa ma tasya'una illa ayyasha' Allahu rabbul alamin." Lalu kenapa yang ini diberi keinginan-keinginan untuk berbuat baik, yang ini diberi keinginan untuk berbuat buruk? Kok enggak adil? Allah Maha Adil. Dan keinginan baik yang baik ataupun yang buruk yang Allah berikan kepada orang itu atas balasan yang Allah berikan kepada orang itu akibat perbuatan sebelumnya. Kenapa orang ini diberi keinginan untuk infak dan sedekah? Karena sebelumnya orang ini melakukan ibadah yang bagus, umpama salatnya khusyuk dan ikhlas gitu ya. Lalu oleh Allah diterima. Setelah beres salat fardu dia berzikir dengan khusyuk, bertobat sampai menangis. Setelah itu Allah balas, Allah berikan kepada dia keinginan untuk sholat ba'da, sholat sunat setelahnya. Dia lakukan juga setelah khusyuk. Diterima lagi oleh Allah. Allah berikan juga hidayah untuk infak dan sedekah. Begitu, begitu dan begitu seterusnya. Sebagaimana kemarin sudah disinggung sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri." Wajib kalian itu berbuat jujur. Karena apa? Jujur itu yahdi, memberi hidayah, menjadi penyebab turunnya hidayah Allah untuk berbuat bir. Bir itu kebaikan. Bir itu amal soleh. Karena jujur, Allah berikan hidayah untuk berbuat baik. Terdoronglah dia untuk berbuat baik. Muncul keinginan dalam hatinya untuk berbuat baik setelah berbuat jujur tadi. Setelah jujur, tiba-tiba ada orang yang kelihatannya sangat susah. Tiba-tiba saya mau tolong dia. Dia ngerogoh sakonya diberi. Itu bir. Dari apa? Dari jujur. Oleh karena itu, bagaimana dan kenapa Allah memberikan keinginan yang baik kepada seorang hamba? Keinginan untuk berbuat baik, berbuat ibadah, berbuat amal soleh, itu karena sebelumnya orang itu telah melakukan perbuatan baik yang lainnya. Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullahu taala menyatakan, "Idza taqabbalallahu 'amala 'abdin wa faqahu lil amali sholihi ba'dah." Apabila Allah menerima amalan ibadah seorang hamba, maka Allah akan memberi taufik kepada hamba itu untuk melakukan amal soleh lain setelahnya. Dengan cara apa? Diberi keinginan untuk beramal soleh dan diberi kemampuan dan Allah memudahkannya. Oleh karena itulah maka semua perasaan, keinginan yang dimiliki oleh manusia semuanya diatur oleh Allah Dan pengaturan Allah itu secara adil. Lalu kenapa orang yang lain diberi keinginan untuk berbuat buruk? Karena keburukan yang sebelumnya dia lakukan. Lanjutan hadis tadi, Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, wa iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Jauhi oleh kalian dusta. Karena apa? Karena dusta itu yahdi ilal fujur, menuntun pelakunya, pelaku kedustaan tadi, kepada perbuatan fujur. Fujur ini ada dua maknanya. Makna yang pertama, maksiat, dosa, kedurhakaan. Makna yang kedua, Syaluthin menyatakan al-khuruj anit-ta'ah, keluar dari ketaatan. Tadinya sebelum berdusta dia taat, sebelum berdusta dia rajin tahajud, sebelum berdusta dia rajin saum Senin Kamis, sebelum berdusta dia selalu hadir di majlis-majlis pengajian. Tiba-tiba dia berdusta. Apa yang terjadi setelah berdusta? Allah mencabut hidayah tahajud, hidayah saum, hidayah ngaji yang ada sebelumnya dicabut oleh Allah. Tiba-tiba dia keluar dari ketaatan itu. Bangun malam itu susah sekali untuk bangun. Siang harinya pas mau Senin, mau saum Senin atau Kamis, kok kenapa enggak ada mood untuk saum, tergiur oleh gorengan di pagi hari sama air kopi yang bikin kolesterolnya tambah tinggi. Akhirnya dia minum, akhirnya dia makan, enggak jadi saumnya. Ada pengumuman pengajian hari anu, jam anu, materi anu, ustaz anu, tempat anu, biasa dia hadir. Males ustaznya juga itu-itu juga, materinya juga udah kebayang materinya, kesimpulannya dua, nyuruh berbuat baik, melarang dari keburukan. Itu kesimpulan akhirnya tahu. Apapun isi omongannya, larinya kesana-kesana juga. Gak perlu hadir, kan gitu ya. Akhirnya males. Itu akibat dusta. Jadi kalau Allah memberikan keinginan untuk berbuat buruk pada hati seorang, itu balasan Allah atas perbuatan buruk orang itu sebelumnya. Al-jazaa' min jinsil 'amal. Balasan itu akan disesuaikan dengan jenis perbuatan. Perbuatan baik Allah balas dengan hidayah untuk berbuat baik. Perbuatan buruk Allah berikan keinginan untuk berbuat buruk lagi pada aspek yang lainnya. Jadi semua perasaan dan hati manusia diatur oleh Allah, baik ingin memiliki keinginan untuk berbuat baik atau keinginan untuk berbuat buruk, Allah yang mengaturnya dengan alasan yang pasti adil. Oleh karena itulah, termasuk apakah orang mau membenci kita atau mau ridho kepada kita, itu juga diatur oleh Allah SWT. Makanya Allah di sini melalui lisan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan resep bagaimana caranya agar kita diridhoi oleh Allah. Jangan kejar keridhaan manusia. Kejar keridhaan Allah, maka manusia akan ridho kepada kita. Sebagaimana di dalam hadis ini Rasul alaihi salatu wasallam menyatakan, ya, manil tamasa ridallah bisakhatin nas radhiyallahu anhu wa ardo anhun nas. Siapa orang yang mencari keriduan Allah sekalipun dengan cara-cara yang membuat manusia murka kepada dirinya, Allah ridho kepada dia dan Allah akan membuat manusia pun ridho kepada dirinya. Selama, ya, cara mencari ridho Allah itu tidak dengan cara sengaja. Gimana caranya agar orang-orang murka kepada saya nih? Bikin gara-gara. Itu keliru, itu salah. Karena apa? Secara sengaja membuat gara-gara agar orang ngamuk, marah kepada kita, benci kepada kita, berarti Allah juga tidak akan ridho. Dengan cara-cara yang kasar nih ada orang ini. Umpamanya dia itu berbuat kemaksiatan seorang wanita yang mengumbar auratnya, amar ma'ruf nahi munkar. Lalu kita bukan mendakwahinya, kita mencelanya. Dengan apa? Dengan cara-cara yang membuat orang itu sakit hati. Dengan niat agar ini amar ma'ruf nahi munkar, ini nasihat, ini dakwah, Allah pasti ridho kepada saya. Lalu dia lakukan cara-cara yang membuat orang itu lari. Hei perempuan, mau jadi ahli neraka kamu? Itu aurat milik Allah, bukan milik dirimu sendiri. Ayo tutup, kalau enggak dibakar kamu dalam api neraka. Dasar calon neraka. Wah, seperti itu. Dia merasa mencari ridho Allah dengan membuat wanita itu murka. Ayo murka, ayo marahi saya biar saya tetap diridhoi Allah. Itu keliru. Allah juga enggak ridho. Bukan enggak ridho dengan dakwahnya, tapi dengan cara dakwahnya yang keliru, yang salah, yang tidak hikmah, yang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah beramar ma'ruf nahi munkar. Keliru. Jadi bentuk perbuatannya diridhoi oleh Allah, cara melakukan perbuatan itu juga diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla. Seperti kita sudah mendakwahinya dengan cara lemah lembut, tidak di hadapan banyak orang, ya, secara hikmah, secara bijaksana, secara lemah lembut, secara ilmiah, semua cara yang Allah syariatkan sudah kita lakukan, lalu dia murka dan marah, ini enggak masalah. Ini yang dimaksud dengan hadis ini. Ya. Ini yang pertama. Jadi kalau kita ingin diridhoi oleh manusia, kejar keriduan Allah, Allah akan mengkondisikan hati manusia untuk juga ridha kepada kita. Ini yang pertama. Kedua, sebaliknya sekarang. Wa man iltamasa ridha an-nas bi sakhatillah sakhatallahu alaihi wa askhata alaihi an-nas. Siapa orang yang mencari ridha manusia dengan cara-cara yang membuat Allah murka? Apa contohnya? Banyak. Umpamanya karena kita berjenggot, orang jadi sentimen, disebut kambing, ya, disebut segala macam. Lalu, wah, udah, potong saja sudah. Setelah dipotong, orang memuji, nah gini baru kasep. Ini baru modern, ini baru gaul, orang seneng kepada kita. Tapi apa akibatnya? Allah murka. Atau disebut kebanjiran, disebut kurang bahan, udah akhirnya dijulurkan ini celana sampai menutupi dua mata kaki. Lalu orang-orang acungkan dua jempol. Bagus, gini baru gaul nih. Baru gokil itu. Nah, tapi Allah murka. Ya. Atau akhwat, karena sekarang ini ada apa namanya provokasi dari banyak orang dalam rangka memojokkan sebagian kaum muslimin. Ditebarkanlah isu tentang terorisme, isu tentang ISIS. Ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya kalau wanita bercadar. Akhirnya setiap kita lewat, orang-orang teriak, itu teroris, itu ISIS. Wah, gak mau dibuka, jadi you can see. Agar apa? Orang-orang tidak lagi memojokkan kita. Agar orang-orang acungkan dua jempol lagi ke kita. Akhirnya mendekat, akhirnya akrab dengan kita, tapi Allah murka. Orang itu mencari ridho manusia dengan cara yang membuat Allah Subhanahu wa taala murka. Apa akibatnya? Sakhatallahu alaihi wa ashatu alaihi an-nas. Allah benar murka kepada dia. Dan Allah juga akan mengkondisikan orang untuk juga murka kepada dia. Dengan cara gimana? Dengan cara yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Yang tidak bisa kita duga bagaimana caranya. Kita ingin mencari ridha manusia, tapi kok akibatnya orang-orang malah jadi enggak senang kepada kita. Jadi anti, jadi benci. Mungkin ada sebab-sebab yang Allah bongkar dari aib kita di hadapan manusia yang menyebabkan manusia benci kepada kita. Padahal tadinya kita ingin mengejar keriduan manusia dengan cara yang buat Allah murka. Allahnya murka, manusia juga menjadi tidak suka. Ingat, ya, bahwa yang mengatur seluruh kehidupan termasuk perasaan, sikap manusia kepada kita, semuanya itu diatur oleh Allah SWT. Oleh karena itu jangan merekayasa dengan skenario kita. Ikuti tuntunan Allah bagaimana caranya agar orang ridha kepada kita. Allah telah buka resepnya. Salah satunya dalam hadis ini, kejar keridhaan Allah maka manusia akan ridha kepada kita. Ya. Tapi siapa orang yang mengejar keridhaan manusia walaupun dengan cara yang buat Allah murka, maka Allah benar murka dan manusia juga akan murka kepada kita. Ridhaan nas ghayatun la tudrak. Keridhaan manusia itu adalah tujuan yang tidak mungkin tercapai. Kita ingin diridhai oleh ini dan ini benar ridha, tapi yang itu benci kepada kita. Lalu keridhaan manusia yang kaya bagaimana yang ingin kita dapatkan? Oleh karena itu, ya, para ulama, sebagian ulama salafus soleh menyatakan, siapa orang yang menyangka bahwa dirinya akan selamat dari cacian cercaan manusia, maka orang itu sudah gila. Karena apa? Karena tidak ada seorang pun yang selamat dari cacian seluruh jenis manusia. Sebagian manusia bisa kita raih keridhaannya, tapi ada sebagian kecil yang pasti benci kepada kita. Lihatlah Nabi SAW, kurang apa beliau? Beliau utusan Allah, manusia pilihan. Dikenal sebagai orang yang paling jujur, yang paling mulia akhlaknya. Tapi ketika beliau mendakwahkan tauhid kebenaran, orang yang tadinya menyukainya berubah menjadi membencinya. Orang yang tadinya menggelari dengan gelar Al-Amin berubah menjadi tuduhan pendusta. Orang yang tadinya disukai oleh semua pihak berubah menjadi benci. Kurang apa beliau? Tidak ada nyaris, tidak ada kesalahan, kekurangan di dalam dakwahnya, di dalam perjuangannya. Tapi ternyata ada tipe-tipe manusia yang memang oleh Allah SWT ditakdirkan sebagai musuh-musuh besar bagi utusan-utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, jangan berharap kita akan bisa selamat dari cercaan manusia. Yang penting kita ridho, mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Allah ridho kepada kita, maka itu cukup bagi kita. Dan Allah menjanjikan manusia pun akan dikondisikan hatinya untuk ridho kepada kita. Timbul pertanyaan, apa hubungan hadis ini dengan judul bab yang sedang kita bahas? Judul babnya adalah al-khauf, rasa takut kepada Allah SWT. Hubungannya jelas, yaitu wa man iltamasa ridwan nas bisakhatillah. Siapa orang yang mencari keridhaan manusia dengan cara yang membuat Allah murka? Kenapa alasannya dia lebih suka, lebih memprioritaskan mencari keridhaan manusia, tidak mempedulikan kepada kemurkaan Allah? Ini menunjukkan rasa takut mereka kepada manusia lebih besar daripada rasa takut mereka kepada Allah SWT. Makanya gak peduli Allah mau marah mau tidak, mau murka mau tidak, dia gak takut kepada Allah. Tapi kepada manusia dia takut. Karena apa? Dia merasa efek dari kemarahan manusia kepada dia terasa secara langsung. Manusia yang marah melontarkan cacian, makian, hinaan, kemarahan membuat kita sakit hati umpamanya. Efeknya terasa langsung di dunia ini. Manusia yang marah kepada kita menyebabkan kita diboikot oleh mereka, efeknya langsung. Kadang-kadang mereka melakukan tindakan real nyata yang sifatnya fisik, membuat fisik kita disakiti, efeknya langsung. Akhirnya orang itu lebih takut kepada manusia daripada takut kepada Allah SWT. Oleh karena itulah maka hadis ini dijadikan salah satu dalil tentang tidak bolehnya kita merasa takut kepada manusia melebihi takut kita kepada Allah SWT. Allah lah yang harus lebih kita takuti daripada manusia. Karena Allah pengatur seluruh kehidupan. Siapa orang yang menghindarkan kemarahan Allah, malah mencari ridho Allah dengan cara-cara yang Allah syariatkan, sekalipun manusia mengakibatkan mereka marah kepada kita, maka Allah ridho, senang kepada kita. Allah pun akan mengkondisikan hati banyak orang untuk ridho dan suka juga kepada kita. Dahulukan, prioritaskan rasa takut kita kepada Allah melebihi yang lainnya, maka kita akan dapatkan dukungan dari Allah dan juga dari sesama manusia. Tapi sebaliknya, siapa orang yang lebih takut kepada manusia daripada kepada Allah, sehingga lebih memprioritaskan keriduan manusia daripada keriduan Allah, maka Allah akan murka kepada dia dan Allah akan membuat hati orang-orang di sekitarnya juga tidak suka juga kepada dia. Rugi dua kali. Dia ingin mencari keriduan manusia walaupun Allah benci dan murka. Ternyata manusia yang keriduannya dicari malah balik membenci kita. Rugi di dunia, rugi akhirat. Rugi karena melepaskan keriduan Allah, ternyata keriduan manusia juga tidak dia peroleh. Dan itulah kesalahan langkah yang dilakukan oleh manusia dalam kehidupan ini, mencari keriduan manusia sekalipun dengan cara yang membuat Allah Azza wa Jalla murka. Dari hadis ini ada beberapa faedah yang sangat berharga yang bisa kita ambil. Pertama, wujubu talabi ma yuridillaha wa in sakhitan nas li'annallaha huwal ladzi yanfa' wa yadur. Faedah pertama, pelajaran pertama adalah hadis ini menjelaskan wajibnya kita mencari keriduan Allah sekalipun menyebabkan orang murka, orang benci, orang tidak suka. Sementara aja itu tidak sukanya ya. Awal-awal aja, nanti lama-lama melihat kita istiqamah, tetap tangguh teguh di atas kebenaran yang kita pegang, terus keistiqomahan kita juga dihiasi dengan kemuliaan akhlak, orang nanti simpati sendiri, berubah itu. Tadinya benci menjadi suka. Tadinya menentang menjadi mendukung. Tadinya menjauh menjadi mendekat. Tadinya memusuhi sekarang menjadi bersahabat atau bersaudara. Allah nanti akan mengkondisikan orang seperti itu. Kenapa? Karena Allah lah yang mengatur seluruh kehidupan. Allah yang memberi manfaat dan memberi madarat dalam kehidupan di dunia yang sekarang sedang kita jalani ini. Kedua, faedah kedua, annahu la yajuzu ayaltamisa ma yaskhatullahu min ajli irda'in nas ka'ina mangkana. Hadis ini juga menjelaskan tidak boleh bagi kita mencari apa-apa yang membuat Allah murka hanya dalam rangka meraih keriduan manusia, siapapun, sehebat apapun manusia itu. Tidak boleh kita melakukan perbuatan yang membuat Allah murka kepada kita hanya dalam rangka orang-orang suka, orang-orang ridho, orang-orang senang kepada kita. Seringkali umpamanya kita bercanda dengan candaan yang melanggar syariat, sekedar membuat orang tertawa. Candaannya menghina orang, orang-orang kemudian tertawa. Candaannya umpamanya berdusta, membuat orang-orang tertawa, ya. Padahal berdusta dan menghina adalah perbuatan yang Allah benci, Allah larang, membuat Allah murka. Faedah ketiga, itsbatur ridha was-sakhat lillahi ala wajhil haqiqiyah, lakin bila mumatsalatin lil makhluqin. لقوله تعالى ليس كمثله شيء وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة. Ketiga, hadis ini menetapkan adanya sifat ridha dan murka bagi Allah dengan makna yang hakiki, makna yang sebenarnya. Salah satu di antara sifat Allah adalah Allah ridha. Allah memiliki sifat ridha. Allah suka meridhai manusia. Juga murka, Allah suka memurkai manusia. Itu ditetapkan dalam Al-Qur'an, ditetapkan dalam hadis yang sahih, di antara hadis yang sahih ini Al-Qur'an banyak, ya radhiyallahu anhum wa radu'an. Ghadiballahu 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Itu ayat-ayat yang menjelaskan Allah ridha, Allah benci, Allah murka, ditunjang dengan hadis ini dengan makna yang hakiki, tapi tidak menyamakan dan menyerupakan ridha dan murka Allah dengan ridha dan murka makhluknya. Karena Allah berfirman, laisa kamitslihi syai'un. Allah itu tidak ada yang menyerupai. Dalam hal apa? Dalam semua hal, termasuk sifatnya. Allah mendengar, kita mendengar. Tapi cara dan hakikat mendengar Allah berbeda dengan cara dan hakikat mendengarnya kita. Allah tertawa, kita tertawa. Dalam hadis disebutkan Allah tertawa. Kita juga tertawa. Tapi tertawanya Allah dengan tertawanya kita berbeda. Tertawanya kita, kita tahu. Ya. Tertawanya binatang-binatang kita enggak tahu. Kalau ayam kukuruyuk, apakah itu tertawa atau teriak? Kalau kucing meong-meong itu nangis atau tertawa atau menyapa? Kita enggak tahu ya. Tapi yang jelas mereka ada rasa suka dan senang, sedih dan marah, ada. Terus bagaimana tertawa Allah? Wallahu a'lam. Yang jelas tertawa Allah berbeda cara dan hakikatnya, kaifiatnya dengan cara dan kaifiat tertawanya kita. Termasuk ridha Allah dan murka Allah. Allah ridha, kita juga ridha. Allah murka, kita juga murka. Tapi ridha dan murka Allah berbeda dengan ridha dan murka manusia ataupun makhluk-makhluk yang lainnya. Berbeda, ini madhab Ahlus Sunnah wal Jamaah menetapkan sifat-sifat yang Allah tetapkan sebagai sifat bagi dirinya, baik dalam Al-Quran maupun yang ditetapkanlah Rasul SAW dalam hadis yang sahih tentang hal itu. Maka ini madhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Berbeda dengan Ahlu Ta'til. Ta'til itu hanya mengingkari baik sebagian sifat Allah maupun seluruhnya. Sebagian Ahlu Ta'til mengingkari Allah tidak punya sifat ghadab atau murka atau marah. Karena apa? Karena kata mereka, al-ghadab ghilyanu damil qalbi li talabil intiqam. Karena kata mereka, definisi ghadab itu mendidihnya darah dalam hati untuk melampiaskan dendam atau pembalasan. Dan ini tidak layak bagi Allah Azza wa Jalla, kata mereka. Ghadab itu sifat yang buruk. Ghadab itu sifat yang jelek. Sedangkan Allah tidak memiliki kejelekan dan keburukan. Itu kata mereka. Mereka mengingkari ya makna ayat bahwa Allah murka, ghadiballahu alaihim wa la'anahum wa 'adda lahum jahannam wa sa'at masira. Itu Allah kepada orang-orang kafir. Allah murka kepada mereka, Allah melaknat mereka dan Allah siapkan azab yang pedih bagi mereka. Allah menjelaskan dalam banyak ayat, puluhan ayat dalam Al-Qur'an, dalam puluhan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih yang menyatakan Allah ghadab. Tapi diingkari oleh mereka, ya, karena mereka bilang ghadab ini maknanya buruk dan keburukan tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Dibantah oleh para ulama, keliru. Kalau ghadab yang dinisbatkan kepada Allah maknanya seperti itu, berarti kalian menyamakan sifat ghadab Allah dengan sifat ghadab makhluk. Kalau makhluk ketika ghadab, iya begitu, ya, itu makhluk. Makhluk ketika marah, kadang-kadang kontrol akalnya hilang. Ngomongnya enggak karu-karuan, tindakannya tidak terkontrol, itu makhluk. Tapi kalau Allah tidak, Tidak ada keburukan sedikit pun dalam ghadab Allah Subhanahu wa taala. Ya. Berdasarkan hal itulah, maka wajib kita meyakini bahwa salah satu di antara sifat yang dimiliki oleh Allah Azza wa Jalla berdasarkan banyak nas, ayat dan hadis yang sahih, dan di antara diterangkan dalam hadis ini yaitu tetapnya sifat ridha dan ghadab dan sakhat bagi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwah azani Allah wa iyyakum, sore ini cukup dari saya sampai di sini saja dulu tentang bab khauf kepada Allah Azza wa Jalla. Kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab, dan kepada Akhi Ari di Roja Cilengsi dipersilakan untuk memandu tanya jawab dengan para pemirsa atau para pendengar di mana saja. Alhamdulillah rabbil alamin. Silakan Akhi Ari. Baik, materi yang telah sampai kepada kami di kesempatan sore hari ini. Semoga Allah senantiasa melimpahkan kemudahan bagi kita untuk memahami dan mempelajari ilmu yang telah sampaikan. Ini saya ingatkan di kesempatan yang telah kita menuliskan di 0218236543 untuk bertanya secara langsung dan telepon, dan kalau tidak dapat Anda kirimkan juga di 0813177763. Dan pertanyaan pertama kami akan bacakan dari pesan singkat. Pertanyaan dari Haji Fajar Mustafi di Lampung Timur. Assalamualaikum. Jika seorang muslim awam atau ustaz yang tinggi bahkan mengejek orang muslim yang berjenggot, kemudian yang dikatakan mata kaki dan bercanda, apakah termasuk menghina Rasul dan tidak merasakan manisnya iman? Mohon diberikan masa dan jawabannya. Iya. Barakallahu fiik, Bapak Abu Fajar di Bekasi, atas pertanyaannya. Semoga Allah mengaruniakan sikap istiqamah kepada Bapak penanya tadi dan juga kepada kita semuanya. Kalau ada orang yang melecehkan janggut, cadar, celana yang cingkrang, apakah mereka itu otomatis membenci Nabi sallallahu alaihi wasallam ataukah tidak? Tergantung. Kalau mereka meyakini bahwa janggut kemudian di atas mata kaki ketika memakai celana, kemudian memakai niqab bagi para wanita, dia yakini sebagai bagian dari ajaran Islam, bagian dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu dia membenci itu, menghina orang-orang yang memakainya, dia bisa kufur. Karena apa? Karena membenci sebagian dari ajaran Islam ini. Otomatis membenci Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia meyakini demikian. Tapi kalau dia tidak meyakini itu sebagai bagian dari ajaran Islam karena kekurangan ilmu dia, karena ketidaktahuan dia tentang hal itu, karena takwil yang dia lakukan, dia tidak menoleh penjelasan para ulama tentang janggut, tentang memakai celana di atas mata kaki, tentang niqab. Dia hanya memahami Islam langsung dengan otaknya yang disesuaikan dengan tradisi kebiasaan masyarakat di sekitar dia. Lalu dia menganggap bahwa jenggot, bahwa celana yang ngatung, bahwa niqab tidak sesuai dengan kultur, dengan budaya, dengan kebiasaan. Padahal Islam menurut pemahaman dia murni dari otaknya harus menyesuaikan diri, beradaptasi dengan kultur masyarakat masing-masing daerah. Lalu karena takwil yang keliru, yang salah, dia membenci hal itu. Tidak diniatkan untuk membenci ajaran Islam, tidak diniatkan untuk membenci Nabi Muhammad SAW, maka dia tidak kufur. Dia tetap Muslim, tetapi Muslim yang keliru pemahamannya. Kita mengharapkan hidayah dari Allah kepada orang seperti itu. Semoga diberi pemahaman yang benar, dan setelah pemahamannya benar serta terluruskan, memahami Islam melalui penjelasan para ahlinya, yaitu para ulama dalam kitab-kitabnya, tidak memahami langsung nas Al-Quran dan Sunnah dengan otaknya, karena otaknya terbatas, karena kemampuannya tidak memadai untuk memahami Quran Sunnah secara benar. Tapi otaknya yang terbatas ini nanti dia tertuntun oleh Allah, digunakan untuk menelaah bagaimana penjelasan para ulama tentang ayat, tentang Quran, tentang hadis, termasuk tentang bagaimana niqab, bagaimana jenggot, bagaimana celana di atas dua mata kaki. Dia memperoleh penjelasan yang komprehensif dari kalangan para ulama, maka setelah dia mengetahui kebenaran ini, dia berubah, dia bertobat, dia kemudian menyukai, menganjurkan, dan bahkan dia sendiri mengamalkannya dan mendakwahkannya. Maka ini hidayah dari Allah kepada orang seperti itu. Jadi orang itu tidak dianggap kafir kalau karena ketidaktahuan, kalau karena kebodohan, kalau karena takwil yang dia lakukan, dan takwilnya dilandaskan pada ketidaktahuannya, sehingga berkesimpulan dengan kesimpulan yang bertolak belakang dengan pendapat para ulama tentang masalah itu. Ya, bagaimana sikap kita? Sikap kita menghadapi orang seperti itu, pertama sabar. Ya, yang kedua, yakini bahwa hinaan, celaan mereka kepada kita menggugurkan dosa kita, menambah pahala dari Allah Azza wa Jalla atas kesabaran kita, membuat doa kita ini dikabul oleh Allah karena kita mazlum, kita didolimi oleh orang lain, dan doa orang yang didolimi itu apa? Dikabulkan, didengar oleh Allah Azza wa Jalla. Lalu kasihani mereka, karena mereka tidak dianugerahi hidayah oleh Allah untuk memiliki pemahaman yang benar tentang masalah ini. Rasa kasihan inilah yang harus melandasi sikap kita dalam bermuamalah, berinteraksi dengan mereka. Karena kasihan, kita akan mendakwahinya, menasihatinya dengan cara yang baik. Karena kasihan, kita tidak akan melontarkan celaan-celaan, makian-makian yang merupakan pelampiasan dari emosi dia. Syekhul Islam menyatakan, ya, kalau kita melihat orang-orang yang maksiat atau yang melakukan kebid'ahan, gitu ya, ya, maka kalau kita melihat dengan kacamata takdir, maka kita harus merasa kasihan kepada mereka, karena mereka ditakdirkan oleh Allah menjadi orang yang demikian. Di bagian lain beliau menyatakan, Ahlus Sunnah a'lamun nas bil haq wa arhamuhum bil khalq. Ahlus Sunnah itu manusia yang paling mengetahui tentang kebenaran dan paling penyayang terhadap sesama makhluk. Status dia sebagai orang yang paling mengetahui tentang kebenaran mendorong dia untuk dakwah. Dan status dia sebagai orang yang paling penyayang kepada sama makhluk mendorong dia untuk berdakwah atas landasan kasih sayang. Tidak akan ada celaan, tidak akan ada makian, tidak akan ada hinaan, tidak akan ada kata-kata yang menyakiti hati orang yang didakwahinya. Dia akan mendakwahinya dengan santun, dengan lemah lembut, dipenuhi dengan kemuliaan akhlak, sehingga ia ilmu penjelasan ilmiahnya masuk kepada dia, ya, kemuliaan akhlak yang kita tunjukkan juga mempengaruhi perasaan dia. Insya Allah ini akan jauh lebih efektif dalam merubah sikap orang yang tadinya anti menjadi suka, yang tadinya benci menjadi penyayang kepada kita. Wallahu a'lam. Silakan lagi Ari. Terima kasih kepada Jawa Maria dan berikut kami hadirkan kembali pesan singkat yang lama dari saudara Amal ini, Nina Nina. Bagaimana merawat dan memelihara rasa takut kepada Allah agar tauhid kita terbebas dari rasa takut akan setan ataupun dunia. Dari Amal ini, Nina Nina. Dari Amaluddin di Madinah. Natuna, Kepulauan Natuna. Iya, barakallahu fiik Bapak Amaluddin di Natuna, ya. Bagaimana cara memelihara rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla? Pertanyaan yang bagus dan bermanfaat. Cara merawat, memelihara, bahkan memupuk rasa takut kepada Allah sehingga lebih mendominasi kita, sehingga tidak lagi takut kepada siapapun, manusia, jin ataupun yang lain. Ya. Pertama, kenali Allah dengan lebih mendalam lagi. Pelajari tentang sifat-sifat dan asma-asma Allah. Semakin seseorang mendalam pengenalannya tentang Allah, semakin besar rasa takutnya kepada Allah. Makin besar juga rasa cintanya kepada Allah. Besar juga rasa berharapnya kepada Allah. Tawakalnya kepada Allah. Ikhlasnya kepada Allah. Muraqabahnya kepada Allah, selalu merasa diawasi oleh Allah. Itu dikarenakan karena kita bertambah ilmunya tentang Allah. Dalil yang Allah isyaratkan dalam Al-Quran, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah di kalangan hamba-hambanya hanyalah para ulama, hanyalah orang-orang yang berilmu. Ilmunya itu yang menyebabkan dia takut kepada Allah. Semakin tinggi ilmunya, semakin besar rasa takutnya kepada Allah. Semakin rendah ilmu dia tentang Allah, semakin rendah juga rasa takutnya kepada Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu, yang pertama, agar kita mampu memelihara rasa takut kepada Allah, bahkan memupuk sehingga lebih besar, ya, lebih banyak dibanding takutnya kepada semua makhluk, pelajari asma dan sifat Allah Azza wa Jalla. Ini yang pertama. Kedua, perhatikan dengan siapa kita bergaul. Bergaullah dengan orang-orang soleh yang berilmu, agar kita terimbas dengan kesolehan kita. Banyak menimba ilmu dari ucapan mereka, tingkah laku mereka, perbuatan mereka. Dan itu akan menambah iman, mempengaruhi kualitas iman, mempengaruhi kualitas pemahaman kita tentang syariat Allah Azza wa Jalla. Dan hindarkan bergaul dengan orang-orang yang buruk, dengan orang-orang yang jelek, dengan ahli maksiat, dengan orang-orang yang keliru pemahamannya. Sebab nanti mengakibatkan kita mengalami penurunan iman, degradasi iman. Kita akan semakin jauh dari Allah sesuai dengan jauhnya kawan-kawan bergaul kita dari Allah Azza wa Jalla. Perhatikan kawan bergaul. Nabi SAW bersabda, Al-mar'u ala dini khalili falyandur ahadukum mayu khalil. Seseorang itu, agamanya, yang dimaksud agama itu mencakup pemahamannya juga kualitas dari pelaksanaan agama itu, imannya. Agamanya akan sangat dipengaruhi oleh agama kawannya. Maka hendaklah setiap kalian memperhatikan dengan siapa dia bergaul. Ini yang kedua, pilih kawan bergaul dari kalangan yang baik-baik. Ketiga, jangan lupa berdoa kepada Allah SWT, agar Allah itu menetapkan kita di atas ketaatan dan keimanan, di atas rasa takut kita kepada Allah. Salah satunya adalah baik diambil dari Quran, dari hadis. Dari Quran, Umar Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ya Allah, janganlah Engkau sesatkan hati-hati kami setelah Engkau memberi hidayah kepada kami. Salah satu hidayah yang Allah berikan kepada kita, rasa takut kepada Allah, jangan sampai itu dicabut lagi, ya, dari diri kita oleh Allah Azza wa Jalla. Ya Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala ta'atik. Itu doa juga, ya. Dan banyak lagi doa yang lain. Itu yang keempat. Yang kelimanya, yang juga harus kita perhatikan untuk memupuk iman, taqarrub kepada Allah tingkatkan dan jauhi kemaksiatan. Tadi sudah dijelaskan. Dosa yang kita lakukan menyebabkan tercabutnya hidayah yang sudah ada dalam diri kita, ya. Dan taqarrub, ibadah yang kita lakukan kepada Allah, menyebabkan Allah menambah hidayah kita. Menambah hidayah salah satunya berpengaruh kepada bertambahnya rasa takut kita kepada Allah Azza wa Jalla. Dan tercabutnya hidayah dari diri kita menyebabkan kurangnya rasa takut kita kepada Allah. Nah, itu karena kemaksiatan. Ya, setidaknya itulah beberapa perkara yang bisa kita lakukan untuk menambah minimal mempertahankan rasa takut kita kepada Allah. Syukur-syukur bisa menambah dan memupuk. Wallahu a'lam. Silakan lagi Ari. Barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas nasihat dan jawaban dari Ustaz untuk yang pertanyaan. Jadi boleh kami mengingatkan Anda yang bertanya secara langsung, silakan hubungi nomor kami di 021-823-6543. Kami tunggu sebutan nama Anda, di mana Anda, dan menyerahkan pertanyaan yang Anda ajukan sesuai dengan tema. Silakan. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa diulang Ari pertanyaannya, kurang jelas. Pertanyaan dari Pak Yunan Sekian, Pak. Iya. Dia bertanya, ada beberapa amalan-amalan yang tidak dicontohkan oleh Rasul. Dan itu baik. Apakah apabila kita mengerjakannya, itu dibolehkan atau tidak, atau kita terkena dosa atau tidak, seperti amalan-amalan seperti rezeki bersama, mudani, atau sudah hidup bersama. Bagaimana nasihat dari Pak untuk Bapak yang akan silakan. Ya, Pak Yunan Nasution di Padang Sedempuan, Sumatera Barat ya. Barakallahu fiik. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam pernah menyatakan fa inna khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari sini kita menjelaskan baik buruknya suatu amalan bukan berdasarkan akal, otak atau perasaan kita atau kebiasaan tradisi di masyarakat kita. Baik buruknya sesuatu amalan dalam ajaran Islam diukur oleh apakah itu ada enggak contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu pertama. Kedua, Al-Qur'an juga menjelaskan dalam salah satu ayatnya surah Al-Mulk ayat yang kedua, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Allah lah yang telah menciptakan hidup dan mati untuk menguji kalian. Siapa di antara kalian yang paling baik amalnya? Bukan paling banyak atau paling berat, tapi paling baik. Lalu baik atau tidak baiknya diukur oleh apa? Ya, Al-Qadhi Iyad menyatakan bahwa yang dimaksud dengan ahsanukum amala artinya akhlasukum wa aswabukum amala. Yang paling ikhlas dan paling benar. Paling ikhlas diukur dari niatnya. Kalau niatnya ditujukan kepada Allah berarti ikhlas, maka itu baik. Adapun shawab benar tidaknya diukur dengan apakah itu mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam ataukah tidak. Kalau itu mencontoh berarti baik, ya ikhlas, ya mencontoh apa yang dilakukan oleh Nabi, itulah yang terbaik. Tapi kalau tidak ikhlas atau tidak mencontoh, jangan sampai disebut baik. baik buruknya agama, pelaksanaan agama dilihat dari contoh. Sebagai contoh, kita sholat subuh yang harusnya 2 rakaat kita tambah 3 rakaat. Coba lihat rakaat ketiga apa isinya, apakah ada keburukan? Tidak ada. Rakaat ketiga isinya bacaan Fatihah, surat, ruku, sujud, gitu ya. Enggak ada keburukan sedikit pun. Semuanya baik. Boleh enggak kita tambah jumlah rakaat itu? Tentu saja siapapun pasti menyatakan tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Kan itu baik. Karena menambah dari apa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Tapi kan tambahannya baik, kenapa enggak boleh? Karena baik buruknya sesuatu amalan dilihat dari, dicontohkan enggak oleh Nabi SAW. Jadi baik, kalau menurut akal dan perasaan kita, rakaat ketiga dalam sholat subuh itu yang ditambahkan itu enggak ada keburukan, semuanya baik. Tapi kenapa tidak boleh kita lakukan? Kalau itu dalam sholat tidak boleh, juga dalam amalan-amalan yang lainnya. Oleh karena itulah, maka baik buruknya suatu amalan sekali lagi dilihat dari 2. Pertama, niat ikhlas atau tidak. Kalau tidak ikhlas, sholat pun kata Allah Azza wa Jalla, fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun walladzina hum yuraun, salah satunya yang riya, berarti niatnya jelek. Orang yang sholat niatnya riya, wail, bukannya surga, bukannya pahala, bukan ridho Allah, tapi wail, berarti buruk itu sholat. Bukan sholatnya, tapi karena niatnya yang buruk, maka sholatnya tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, jadi pertama niat, ya. Yang kedua, apakah itu mencontoh enggak? Nabi SAW menyatakan dalam hadisnya yang sahih dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau menyatakan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa orang yang mengamalkan satu amalan tapi enggak ada contoh dari kami, itu tertolak. Walaupun menurut otak manusia itu bagus, menurut perasaan itu bagus, kenapa kalau bagus disalahkan? Nih, Nabi memberi batasan, siapa mengamalkan satu amalan dalam agama ini, dalam agama, bukan dalam urusan dunia. Kalau urusan dunia ada HP, ada radio, ada TV, itu bukan urusan agama. Boleh-boleh saja, kata Nabi, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Tapi dalam urusan agama, orang yang mengamalkan satu amalan dalam agama, tidak ada contoh dariku, dia tertolak. Lihat lagi Al-Quran surah An-Nur ayat 63. Allah berfirman, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Orang-orang yang menyimpang dari contoh Nabi itu hendaklah takut bahwa mereka itu akan ditimpa fitnah dan ditimpa azab yang sangat pedih di akhirat nanti. Ya, oleh karena itu, yang dimaksud menyimpang dari contoh Nabi adalah dalam pelaksanaan agama ini. Apa yang tidak dicontohkan oleh Nabi lalu dilakukan oleh orang-orang zaman sekarang, maka terancam dengan ayat ini. Demikian Pak Yunan Nasution, mudah-mudahan ada manfaatnya. Tapi di sini sudah masuk waktu maghrib. Insyaallah kita berjumpa kembali di hari Jumat yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.